Ikhwan, di mana perjumpaan kita itu seringkali mengingatkan kita kepada akhirat. Berbeda kalau kita berjumpa dengan anak dan istri, dengan teman main, biasanya hanya mengingatkan kita kepada dunia dan melalaikan kita dari akhirat. Fihim ijtama'na fi tariqil awhadi. Bersama mereka kita berkumpul di atas jalan yang satu. Kemudian cita-cita kita yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidu rabbin nas jullu muradina. Mentauhidkan Allah adalah cita-cita kita yang paling tinggi. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan dalam aktivitas dakwah yang tidak mengutamakan tauhidullah, yang tidak menjadikan tauhid itu sebagai prioritas pertama dan utama di dalam dakwah. Tidak ada keberkahannya. Bahkan Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, dakwah yang tidak memprioritaskan tauhid, tidak adanya itu lebih baik daripada adanya dakwah itu. Jadi setiap pergerakan dakwah yang tidak menjadikan tauhid sebagai prioritas pertama dan utama, kata beliau, lebih baik tidak usah ada, karena hanya menimbulkan kerusakan. Wa bi khairi rusulillahi kullun naqtadi. Dan dengan sebaik-baik rasul kita semua mengambil suri tauladan yang baik. Summal huda, kemudian petunjuk. Hadyu sahabati ba'dahu khairul ula. Tadi di awal ada yang kelewat. Famadaru manhajina kitabu ilahina. Poros dari manhaj kita adalah Al-Quran. Kemudian sunnah Nabi yang mulia. Kemudian petunjuknya para sahabat yang disebut sebagai sebaik-baik generasi. Ilzam khutahum waqtadi asarahum dunabtida'in au ghuluwin tas'adi. Ikutilah jejak-jejak dan petunjuk para sahabat dengan tanpa berbuat bid'ah, dengan tanpa berbuat ekstrim, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi persatuan kita, perkumpulan kita didasari karena tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembicaraan kita tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya para sahabat. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh takmir dan pengurus Masjid Al-Awwabin di Kebumen ini, yang telah dengan rela hati memberikan izin fasilitas sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan juga kelak kita di akhirat. Allahumma amin. Yang ketiga, tentang bahaya laten lisan. Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bilqut ila antamut. Ini zaman di mana beliau hidup, apalagi di zaman sekarang, sifat dan sikap untuk dia menahan lisan serta menahan jempol, menahan jemari dari mengetik hal-hal yang tidak bermanfaat atau justru mengundang murka Allah, sangat dibutuhkan sekali di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang semua orang ngomong, semua orang menulis, semua orang berbicara, semua orang menyampaikan pendapat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka zaman ini adalah zamanus sukut, zaman untuk sinau mingkem. Ya. Sinau apa? Mingkem. Maka orang Jawa menyebut mulut itu disebut cangkem. Nek ora dicencang ora iso mingkem. Ya, mangap terus. Omon-omon sukanya itu. Na'udzubillahi min. Hadza zamanus sukut. Ini zaman untuk sinau mingkem. Waluzumul buyut. Dan apa? Duduk diam di dalam rumah. Ono ngomah anteng lan adem. Waridho bil qut, kemudian ridho ikhlas terhadap al qut, jatah makan yang Allah berikan kepada kita. Karena orang ngomong itu biasanya karena tidak ridho dengan jatah makan, jatah rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya dapat BLT, dia enggak dapat, omon-omon. Tahu BLT? BLT tahu enggak? Bantuan langsung telas. Jadi kita antri dari pagi sampai siang itu, belum sampai ke rumah sudah habis. Itu namanya apa? BLT. Langsung telas. Langsung habis. Tetangganya dapat, kita enggak dapat, omon-omon. Supaya dagangannya laris, omon-omon, menipu, sumpah palsu, menjilat. Na'udzubillahi min dzalik. Seekor singa itu dia hendaknya menahan diri dari kerumunan anjing yang sedang memperebutkan bangkai. Makanan haram, rizki yang haram, yang tidak halal bagi kita, tidak usah kita tamak. Kalau memang itu rezeki kita, dia akan datang. Itu makna dari ucapan waridho bilkut, ikhlas terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu tidak akan pernah tertukar. Hadza zamanu sukut waluzumul buyut. Ya, waridho bilkut ila antamut. Kapan kita ridho? Kapan kita sinau untuk belajar menahan lisan itu ila antamut? Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala membuat statement mengatakan kalau seluruh riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikumpulkan tidak akan lebih dari 1 jam durasi pengajian. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, siddiqu hadhil ummah, manusia paling utama setelah para nabi dan rasul, itu enggak banyak apa? Omong. Ketika maka akan banyak salahnya. Ketika banyak salahnya, banyak dosanya. Ketika banyak dosanya, maka paling berpotensi untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan seorang penyair mengatakan liqa'un nas laisa yufidu syai'an siwal iksar min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nas illa li akhdhil ilmi aw li islahi hali. Perjumpaan dengan manusia, ketemu dengan manusia, la yufidu syai'an, tidak memberi manfaat apa-apa, kecuali hanya siwal iksar min qilin wa qali, hanya memperbanyak katanya dan katanya. Kita kalau ketemu sama teman, ketemu sama sahabat, ngobrol sama orang-orang, gak ada manfaatnya. Kecuali hanya memperbanyak katanya dan katanya. Laisa fihi qala Allah, wa laisa fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqlil min liqa'in nas, maka sedikitlah berjumpa dengan manusia. Gak usah banyak-banyak. Ketemu dengan manusia. Terus ngapain kita? Ya tadi itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, di rumah saja sudah. Belajar diam, ridho dengan jatah rizki sampai kita mati. Itu diantara jalan keselamatan. Maka persedikitlah ketemu dengan manusia, illa li akhdhil ilmi au li islahi hali. Kecuali untuk mengambil ilmu dan untuk memperbaiki diri. Kalau enggak ada dua ini, enggak usah ketemu sama manusia. Karena hanya akan menambah daftar katanya, hanya akan menambah daftar dosa. Bahkan orang itu ketemu manusia hanya karena kepengen mencari teman untuk menggibah. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk ngerasani, menyebutkan aib-aib orang, atau menyebutkan aib para ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan bentuk pembuka mukaddimah nasihat salaf agar kita senantiasa menjaga lisan. Dan enggak usah ketemu dengan manusia. Kalau ketemunya kita itu hanya membicarakan hal-hal yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahkan teman-teman sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak para ulama kita itu menulis, ya, menulis apa? Buku khusus tentang masalah lisan itu. Ada Kitabus Samti. Kitabus Samti itu kalau terjemah bahasa Jawa, kitab mingkem. Supaya kita banyak belajar di diam. Gitu. Dan ada para ulama menuliskan bab khusus berkaitan dengan belajar diam ini. Bab najatul insan bisamti wa hifdzil lisan. Bab yang menjelaskan bahwa keselamatan manusia itu dengan diam dan menjaga lisan. Tapi di era sekarang itu enggak cukup cuma diam. Di era sekarang itu tidak cukup dengan diam, tapi juga menahan jemari dari mengetikkan kata-kata yang akan memperberat hisabnya kita kelak di akhirat. Orang itu bisa masuk neraka gara-gara satu ucapan. Dia bisa masuk neraka kekal abadi gara-gara satu kalimat yang dia ketikkan di HP-nya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak malu kepada orang, minimalnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Di dalam bab tersebut dicantumkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2407. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam." Apabila anak Adam melewati waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Seluruh anggota tubuh kita itu mengingkari, mengkufuri lisan. Tapi tadi saya sampaikan di era sekarang tidak cukup hanya menahan lisan, termasuk menahan apa? Jemari. Termasuk menahan jemari. Di era sekarang tidak cukup kita menahan diri dari belanja di pasar, termasuk menahan diri dari cek dan tomat. Itu para emak-emak, para umahan, ora tahu belanja ning paket bedino teko. Paket, paket, esok awan sore sampai malam nih, paket, paket. Wah, enggak pernah belanja kok, saya ngirit kok. Enggak pernah belanja ke warung, tapi paketane bedino teko sampai segudang. Ya, membeli benda-benda yang tidak dibutuhkan. Itu mak-mak, bapak-bapak juga. Karena ada bapak-bapak memiliki sifat seperti mak-mak. Bapak-bapak yang keemaan dan emak yang kebapaan. Kata Syekh Muhammad Said Roslan hafizahullah, dia mengatakan begini, kalau seorang suami itu menjadi lelaki yang sejati, menjadi pejantan yang sejati, maka istrinya akan tetap menjadi wanita yang sejati. Tapi kalau seorang suami apa kadar kelelakiannya berkurang, maka saat itu istrinya akan lambat laun berubah menjadi lelaki. Ah, kok wanita kok menjadi lelaki? Iya, menguasai, mendominasi, mengintimidasi suaminya. ATM disita sama istrinya. Ya, jadi awal bulan itu suami enggak pegang duit. Kalau mau beli bensin, minta duit buat bensin. Nyoh, setengah liter bae. Itu namanya suami yang diintimidasi oleh istri. Ada enggak seperti itu? Tekor ini rawongnya. Maka seorang harus menjadi lelaki agar istrinya tetap menjadi wanita. Jangan kebalik. Kalau lelaki sifat kehilangan sifat kelelakiannya, maka sifat itu akan dipungut oleh istrinya. Istrinya berubah menjadi lelaki yang garang, suaminya berubah menjadi suami yang ingah-ingih. Tahu ingah-ingih? Ingah-ingih, nyelekuti, simba-simbis, yang senantiasa ditindas dan dijajah. Ya. daftar menjadi anggota ISTI, ikatan suami anggota ISTI. Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala saat menjelaskan makna hadis ini, beliau mengatakan fal lisanu, tadi saya belum selesai baca hadis ya. Nabi mengatakan jika di waktu pagi seorang itu yang melewati waktu pagi, maka seluruh anggota badan akan mengkufuri lisan. Fataqulu ittaqillaha fina. Seluruh anggota badan, tangan kita, jemari kita, rambut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, setiap pagi mengkufuri dan mengingkari apa? Lisan ini. Dan mereka semua mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau hai lisan kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Fa innama nahnu bika, karena kami ini hanya tergantung kepada dirimu. Kalau ucapan lisan itu ya, diucapkan semenit langsung hilang. Tapi kalau tulisan semenit hilang enggak? Mungkin bisa jadi dia kekal abadi sepanjang masa. Chat antum, status antum, terus apa lagi? Selain story antum, yang antum tuliskan itu, mungkin nanti kita akan mati, dia akan tetap tertulis di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu akan menjadi pemberat hisabnya kita kelak di akhirat. Mungkin satu baris kalimat yang kita tuliskan akan menjadi sebab kita berada di neraka selama 271 triliun tahun lamanya. Mungkin ya, na'udzubillahi min dzalik. Satu kalimat yang kita langgar perintah Allah di situ, kita langgar perintah Nabi di situ, menjadi sandungan berat yang akan mencelakakan kita kelak di akhirat. Bertakwalah hai lisan, sesungguhnya kami ini semua tergantung kepada engkau. Fa inistaqamta istaqamna, jika engkau lurus, leres, maka kami seluruh anggota badan yang lain akan ikut lurus. Tapi jika engkau bengkok, maka kami seluruhnya akan ikut-ikutan bengkok. Maka jagalah lisan, jagalah jemari. Jangan mengucapkan, jangan menuliskan sesuatu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Penuhilah story kita, chat kita, status kita dengan dakwah ilallah. Dia adalah pedang bermata dua. Dan Syekh Abdul Razak Al-Badr saat menafsirkan makna hadis Nabi, beliau mengatakan fal lisanu malakul amri wa alaihil madar. Lisan itu adalah merupakan pemilik kebijakan dan dia menjadi poros dari seluruh anggota badannya. Faman, maka barang siapa sona menjaga lisanahu, lisannya, wa hafizah, dan juga mengantisipasi lisannya, faqad hafidha nafsahu wa sanaha, berarti dia telah menjaga diri dan jiwanya. Berarti dia telah mengamankan jiwa dan raganya. Wa man atlaqa lisanahu al'anana wa tarakahu yatakallamu biduni qaidin wala syartin, dan barang siapa mengumbar lisannya, mengucapkan sesuatu dengan tanpa kendali, dengan tanpa syarat apapun, ahlaka nafsahu, maka dia telah membinasakan jiwa dan raganya. Walihada qala rahimahullahu ta'ala, maka dari itu penulis kitab menuliskan bab najatul insan bisamti wa hifdhil lisan. Najatul insan bisamti wa hifdhil lisan. Keselamatan manusia itu dengan diam. Keselamatan manusia itu dengan diam dan menjaga lisan. Terutama kalau kita sedang berkumpul dengan orang banyak, dengan tuan guru, dengan guru ngaji, hati-hati kalau ngomong. Kita lebih baik diam, malah ora konangan, enggak ketahuan kalau dia bodoh. Tapi begitu ngomong satu kalimat saja langsung ketahuan. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah oleh kamu benda ini. Sambil beliau memegang apa? Hanya memegang lidahnya. Tahanlah ini. Faqultu ya Nabi Allah. Aku bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, apakah kita itu akan diazab, dimintai pertanggungjawaban, bima natakallamu bih, dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka ibumu wahai Mu'ad. Ini ungkapan seperti ini, teman-teman sekalian, maksudnya bukan mendoakan kecelakaan, bukan. Ini adalah satu ungkapan orang-orang Arab di era dulu untuk mengungkapkan satu keheranan, ya. Kayak gitu aja kok enggak paham. Sakilat kayak Mu'ad. Celaka ibumu wahai Mu'ad. Wahal yukabbun nas bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang itu diseret di tengah api neraka secara terbalik, yang jempalik kata orang Jawa, kecuali lisan-lisan mereka. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Dan kita juga perlu memahami satu fenomena atau ungkapan para ulama bahwa diam itu tidak menunjukkan kebodohan. Di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, orang-orang salaf itu biasa kalau berkumpul di manusia, orang-orang akan menyangka dia itu gak bisa ngomong, bodoh. Padahal dia itu seorang ahli fikih, seorang imam, tetapi karena ingin menjaga lisan, dia lebih banyak menyimak daripada omon-omon. Maka dari itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang mendapatkan pahala itu bukan hanya orang-orang yang mengucapkan kebaikan, termasuk orang yang menahan diri dari keburukan, dia juga akan mendapatkan pahala. Saat itulah diam itu dikatakan sebagai emas. Diam itu adalah emas. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa jilid ke-11 halaman 200, "Fattakallumu bil khairi khairun minas sukuti anhu." Mengucapkan kebaikan itu lebih baik daripada diam. Menyuarakan kebenaran dan kebaikan itu lebih mulia daripada sikap di diam. Jelas itu. Karena Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Kalau seorang melihat kemungkaran, hendaknya ia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Gitu. Kemudian apa, saya mau menyampaikan sesuatu kok malah lupa, ya. Kemudian Imam Ahmad itu saat mengatakan si fulan hafalannya lemah, si fulan ingatannya itu sering kacau, ya, menyampaikan kelemahan dan aib para perawi hadis. Itu ada orang yang mengatakan, kok kamu kok menyampaikan aib-aib manusia. Beliau menjawab, "Idza sakattu ana wa sakata anta, famata ya'riful jahilu sahiha minal khata'." Kalau aku diam, engkau juga diam, maka kapan seorang yang jahil akan mengetahui yang sahih dari yang tidak sahih? Maka menyebutkan aib orang itu tidak termasuk ghibah dalam beberapa kondisi. Al-qadahu laisa bighibatin fi sitatin. Menyebutkan aib orang, ngomong, ya, itu tidak termasuk ghibah di dalam 6 hal. Di antaranya saat sedang meminta fatwa. Yang minta fatwa itu jangan disembunyikan, disebutkan, si fulan itu kok begini, begini, begini, gimana menurut sampean? Ya, atau sedang mentahdir si fulan. Itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Kata Ibnu Taimiyah, membicarakan kebaikan itu lebih baik daripada diam. Wasamtu 'anisy syarr khairun minal mutakallimi bih. Dan diam dari keburukan itu lebih baik daripada mengucapkan keburukan. Fa amma as-samtu ad-da'imu fa bid'atun manhiyun anha. Adapun sikap diam yang terus menerus itu adalah merupakan bentuk kebid'ahan yang dilarang. Orang tuanya pasang sesajen, diem. Kok kamu diem? Diam adalah emas. Anaknya berjudi, nonton ngene tok. Kok kamu malah memalingkan muka? Diam adalah emas. Itu bid'ah ucapan seperti itu, kata beliau. Senantiasa diam itu adalah bentuk kebid'ah. Istrinya keluar rumah enggak pakai apa? Jilbab, dia diam saja. Itu namanya dayus. Lelaki yang tidak punya sifat cemburu. Anaknya keluar rumah enggak pakai jilbab, dia diam saja. Ya. Itu adalah merupakan bentuk apa? Dayus. Istrinya diganggu, dirayu oleh lelaki lain, diam saja. Ya, kalau sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah apa ya? Tahu ya, apa namanya? Istrinya diganggu orang, maka akan dibunuh, ditusuk tombak. Dan Nabi mengatakan, saya lebih pencemburu lagi dibandingkan siapa? Sa'ad. Kenapa kamu heran? Maka seorang lelaki harus memiliki sifat cemburu. Ya. Istrinya keluar, enggak pakai jilbab, nasihati. Kalau enggak mau, ya seapa perlu nih. Gulek ke konco. Apa diadukan ke mertua kalau yang sudah sulit untuk diomongi, dipukul, pisah ranjang gitu. Demikian pula anak-anak kita. Ya, anak-anak wanita kita. Keluar enggak pakai jilbab, kasih tahu. Diganggu orang dibela, jangan diam saja. Itu merupakan bentuk apa? Kebaikan. Angkat suara, menyuarakan kebenaran. Sehingga membicarakan kebaikan itu merupakan lebih baik daripada diam, tapi diam dari keburukan itu lebih baik daripada berbicara sesekali, tapi kalau diam terus atau ngomong terus itu adalah kebid'ahan yang terlarang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya saya akan menyampaikan beberapa ucapan yang menjadi bahaya latennya lisan. Kenapa lisan itu bisa menjadi bahaya laten, bahaya yang dahsyat yang bisa mencelakakan seseorang di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jangan suka mengambil hak orang lain. Kemarin saya baca berita ada orang membunuh orang gara-gara apa namanya? Sering ditanyai kapan nikah gitu. Kamu nikah kapan? Kamu nikah kapan gitu. Risi kan dibunuh orang tanya itu. Karena itu menyakiti hati. Ya. Kalau tanya itu jangan sekedar tanya untuk mengejek, tapi tanyalah sambil memberikan apa? Solusi. Kapan nikah? Lah urungi, urung payu karo anakku gelem apa piye? Oke. Itu namanya memberi solusi. Tekon tok niatnya untuk apa? Litaubih. Jadi soal itu ada yang lil inkar, ada yang lit taubih. Bertanya tapi untuk mengingkari. Ada yang bertanya tapi untuk merendahkan. Jadi tanya itu juga hati-hati loh ya. Kalau tanyanya niatnya enggak benar, itu bisa jadi bahaya laten. Apa itu bahaya laten lisan? Yang pertama, tidak ada yang lebih dahsyat dari rusaknya lisan saat dia menyuarakan, mengucapkan kata-kata berbau syirik yang mengandung unsur kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala saat menghikayatkan, saat mengisahkan wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan pernah engkau melakukan kesyirikan. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Dan kesyirikan ini bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan juga bisa berupa keyakinan. Bismillah. Maka lisan itu Dia melakukan dosa yang paling besar saat dia mengucapkan kata-kata syirik. Kata-kata yang berbau syirik. Dan Nabi SAW teramat sangat sensitif sekali banget nemen pol ya, terhadap ucapan-ucapan syirik. Suatu ketika Nabi sedang berada di rumah, ada anak-anak kecil yang membaca qasidah, membaca syair. Syair ya, bukan musik. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, kata anak-anak ini. Dan kami memiliki nabi yang mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi. Langsung marah Nabi. Mukanya merah padam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan hai Muhammad, tidak ada satu makhluk bumi, tidak ada satu makhluk langit yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril, aina mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad, manusia paling mulia. Yang bertanya malaikat Jibril. Ya. Makhluk langit paling mulia. Yang satu makhluk langit paling mulia, yang satu makhluk bumi paling mulia. Dua-duanya tidak tahu kapan kejadian hari kiamat. Lah kok ada Mama Loreng mengatakan kiamat tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12. Sekarang udah tahun berapa? Ora sida kiamate. Gitu. Ketik rek spasi ramal zaman dulu itu. Sekarang udah enggak ada ketik rek spasi ramal, udah pakai aplikasi. Ya. Jual beli tuyul, grosir maupun eceran. Itu lewat internet. Nah. Itu ucapan-ucapan kesyirikan. Kalau ada di zaman Nabi, Nabi marah, Nabi murka. Ya. Jadi jangan pernah kita meyakini mengucapkan atau melakukan kesyirikan. Karena efeknya laten, bahayanya rusak. Menghancurkan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian melakukan kesyirikan, mengucapkan kesyirikan, meyakini kesyirikan, maka akan rusak seluruh amal kalian. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang kiai, seorang dai, seorang mubaligh yang senantiasa memberi peringatan dari bahaya syirik ini, dia bukan kiai yang benci kepada manusia. Bukan mubaligh yang benci kepada masyarakat. Justru dia adalah kiai dan mubaligh yang sangat cinta kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya. Karena tidak ingin jamaahnya masuk neraka secara kekal. Tidak ingin jamaahnya rusak amal kebaikannya secara global. Dia ingin selamat. Meskipun dia terkadang niat baiknya itu justru disikapi dengan apa? Keburukan. Orang tua yang cerewet kepada anaknya, anaknya mau pergi merantau, jangan lupa sholat, jangan lupa ini, awas ya, jangan main malam-malam, dikasih nasihat lama. Anak itu biasanya apa? Mangkel ya. Ngapain bapak ini? Ngapain ibu ini kok ngomong terus nasihatin anaknya? Kan saya sudah gede. Justru itu menjadi bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Kalau orang tua enggak sayang sudah biarkan disuruh karepmu kono gede tua golek pangan dhewe. Arep salat, arep ora salat ora urusan. Ustaz juga begitu, ngelihat jamaahnya melakukan kekufuran dia diam saja. Enggak apa-apa, yang penting kita bersatu, yang penting rukun. Nabi itu paling sensitif terhadap macam-macam apa? Kesyirikan. Saat sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasul, itu juga ucapan syirik itu. Jadikan untuk kami pohon keramat supaya kami bisa menggantungkan senjata kami, supaya kami bisa beriktikaf di pohon keramat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nabi langsung marah, merah padam mukanya dan bertakbir. Ucapan kalian mirip dengan ucapannya Bani Israel kepada Musa. Gitu. Dan Nabi memberi peringatan keras. Kita juga begitu kalau mendengar anak-anak kita ngomong, anu, Umi mau pipis, ya gak pipis no. Gak mau ah, aku takut hantu, takut wewe. Itu uminya malah ketawa, hihihi, bocah lucu. Jangan ketawa. Dan jangan dibiarkan. Berarti telah masuk akidah-akidah rusak ke dalam hati dan jiwa anak-anak kita. Bener apa enggak? Padahal kita tidak ngajarin. Mungkin dia dapat dari temannya, dia dapat dari tetangganya, atau orang tuanya meskipun sudah ngaji, nakut-nakutin anaknya. Kalau mbak enggak maaf nanti gigit momok loh. Saya sampai sekarang belum pernah lihat momok itu. Sejak kecil saya awas ada momok lewat. Tahu momok enggak? Wa ma adraka mal momok. Tahukah kalian apa itu? Momok. Itu yang cerita-cerita khurafat yang digunakan untuk menakuti anak-anak agar mereka mau makan dan tidak rewel. Agar tidak nangis. Jangan menempuh cara-cara seperti itu. Sekiranya ada fenomena kesyirikan di tengah keluarga kita, harus segera diambil tindakan. Orang tua kita pasang sesajen, ya ngomong yang baik. Nabi Ibrahim saja memberi nasihat kepada ayahnya, ya abati, ya wahai ayahku, sesungguhnya aku itu telah didatangi ilmu. Ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Aku telah didatangi ilmu yang tidak didatangkan kepada engkau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Nabi Ibrahim lebih memilih ungkapan yang paling lembut saat menyampaikan nasihat kepada ayahnya. Wa lam yakul lahu ya abi innaka jahilun la ilma indaka. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, "Pak, sampean ini goblok ora duwe ilmu." Enggak bilang begitu. Abati itu ayahanda. Kalau orang Kebumen Rama ya, Rama apa Romo? Rama, Kanjeng Rama. Boten sah pasang sesajen. Kalau kita pasang sesajen, artinya kita menghamba kepada setan, kepada syaiton. Jangan dibiarkan. Anak-anak kita juga seperti itu. Saat mengucapkan kata-kata berbau syirik, hendaknya kita menegurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman yad'u aw man ahsanu qawlan mimman da'a?" Allah, siapakah yang lebih mulia ucapannya dibandingkan orang yang menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita hendaknya mensyiarkan dakwah tauhid ini dimanapun kita berada. Yang jadi guru di sekolah, nasihati murid-muridnya. Saya jelek-jelek begini, pernah jadi pengajar di pondok pesantren dulu, tapi ya saya itu punya santri nakalnya luar biasa. Menurut ukuran saya nakal itu, gak boleh main keluar pondok, main. Kalau keluar ke pondok maksimal jam 9. Jam 9 pintu gerbang kita tutup. Dia bawa motornya pondok. Pulang setengah 12 malam. Pintu sudah ditutup, gak bisa masuk. Motornya tuh dibuang ke kebun. Di pinggir hutan. Terus dia lompat. Masuk ke dalam. Apa namanya? Pondok. Karena saya adalah pengajar yang tidak mukim di dalam pondok. Kemudian ada ini. Pasang wifi. Pasang wifi di khusus kantor ustadz itu. Pasang wifi khusus di kantor ustadz. Di luar kantor ustadz enggak bisa pakai wifi. Kita kunci itu. Kita kunci, kita gembok. Pernah saya tuh habis pengajian sama pengajar yang lain masuk ke kantor, padahal kita kunci, kita buka. Kok eneng bocah neng kono iki? Dolanan HP wifi-nan iki. Tak delok. Dia juga melihat saya. Akhirnya kita saling memandang satu sama lain. Enggak tahu itu pandangan saya apa pandangan dendam ke Sumat saya juga. Lah wong pintu ditutup kok iso-iso kamu meringis di sini. Terus dia tuh pergi, la salam wala kalam wala to'am. Ya enggak ada perasaan dosa. Lho, saya bilang sama ustaznya, "Lho, delokno santrimu kok ngono kuwi coba." nakalnya luar biasa. Sampai saya ngasih nasihat begini, saya ini pengen menasihati kalian, mau apa enggak? Mau Ustaz, katanya. Gini ya, kalau suatu saat kalian keluar dari pondok ini kok jadi preman, dan itu bukan harapan saya. Kalau kalian jadi orang jahat, jadi residivis, dan itu bukan harapan saya. Harapan saya kalian tetap jadi ulama, jadi da'i ilallah. Tapi nanti kalau kalian tumbuh dewasa, Allah menghendaki kalian, takdir Allah mengharuskan kalian itu jadi preman. Ingat nasihat saya hari ini. Yang pertama, jangan pernah berbuat kesyirikan. Karena kalau kalian berbuat syirik, gak ada harapan lagi di akhirat. Kekal abadi selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, jangan pernah mengganggu orang pengajian. Jangan mengganggu ustaz. Jangan mengganggu dakwah. Kalau kamu mau mereman, mereman sana. Jangan ganggu orang pengajian. Yang ketiga, jangan mengganggu orang tua, wanita, dan anak-anak. Terus ganggu siapa? Ya ganggu sesama preman sana. Ya. Yang keempat, kalau kalian maksiat, enggak usah ngajak orang. Kamu mau minum khamer, jenever, topi mering, cem-ceman kadal, silahkan minum sendiri, enggak usah ngajak orang. Gitu. Itu nasihat saya. Itu ya tetap eneng sing mangsuli. Lah pada ustaz preman kok soleh kayak gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan nasihat. Tapi yang pertama, jangan pernah melakukan kesyirikan. Ya. Dan wasiatnya Nabi dan Rasul itu, wasiat orang-orang soleh, wasiat itu apa teman-teman sekalian? Dia adalah perkara yang paling menjadi perhatian seseorang selama dia hidup. Biasanya perhatian seseorang yang paling besar itu akan muncul saat dia akan mati. Ya. Para nabi dan rasul saat akan mati senantiasa mewasiatkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati kalian akan menyembah siapa? Diberi wasiat. La tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun adzim. Dan anak-anaknya menjawab, na'budu ilahana wa ilaha aba'ana. Kami akan menyembah Allah yang menjadi sesembahan kami dan sesembahan bapak-bapak kami. Sehingga perhatian paling besar seseorang selama hidup akan muncul saat sakaratul maut, saat akan mati. Kalau orang sukanya adu ayam, ya dia akan mati, yang diingat apanya? Ayamnya. Kalau orang suka nyanyi, maka saat akan mati dia nyanyi. Kalau orang suka musik atau mengajak orang untuk bermusik, maka saat akan ketika mati dia juga akan memainkan musik atau sedang mendengar musik. Pernah enggak antum melihat ada orang lagi dangdutan nyanyi tahu-tahu jatuh geludung, mati kejet-kejet? Pernah enggak antum ada orang pemabuk terus kelelekan gendul mati gitu? Belum pernah ya. Tapi kalau orang mati gara-gara minum apa namanya itu? Campuran-campuran minuman namanya. Oplosan, pernah enggak? Sering, karena yang menjadi kebiasaan dia waktu hidup yaitu akan yang dia bawa mati. Sehingga bahaya laten dari lisan yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghibah, yaitu ngerasani atau apa? Ngerasani itu menyebutkan aib saudaranya. Ini sulit sekali untuk dihindari. Kalau memang kita tidak bisa menghindari ghibah, ya lebih baik kita tetap di dalam rumah saja, enggak usah ketemu dengan orang. Kalau ketemu dengan orang hanya menjadi majelis ghibah. Ya. Majelis lambeturah.com. Para penganut lambeturah.com. Omon-omon itu, ibu-ibu itu saya lihat sepintas kilas pamitan beli sayur di perempatan jalan. Beli bayam satu ikat itu loh, duduknya 2 jam. Ngalah-ngalahi wong dawuh. Apa ngapain 2 jam dia ghibah sana ghibah sini, ngerasani sana ngerasani sini, ya tidak boleh. Kemudian juga mengadu domba, itu biasanya satu paket itu, ghibah dan mengadu domba. Al ghibah wan namimah, kalau sudah ghibah itu biasanya mengajak orang untuk membenci orang yang dia ghibahi, kan gitu toh. Saya itu enggak ghibah, apa yang saya katakan itu merupakan kenyataan real, yaitu namanya ghibah. Kalau enggak real namanya apa? Ya memfitnah dalam bahasa kita itu, dalam bahasa Indonesia. Dan orang yang ghibah, orang yang namimah, ancamannya keras. Dan dia merupakan salah satu dosa besar, bukan dosa kecil, itu dosa besar. Nabi pernah menaiki kendaraan dan kendaraannya tidak mau jalan. Kemudian Jibril turun memberitahu Nabi bahwa di depan situ ada 2 kuburan yang jenazahnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian mengambil pelepah apa? Kurma dipotong, seret, masih basah. Diletakkan separuh di sini, separuh di makam satunya dan berdoa semoga selama pelepah kurma ini basah, azab kubur 2 orang ini dihentikan. Menunjukkan azab kubur itu bisa berhenti karena doa atau sedekah jariah dari anak-anaknya. Ya. Dan Nabi mengatakan inna sahiba hadzainil qabrain yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni 2 kuburan sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka tidak diazab karena melakukan perkara yang besar. Amma hadza kana la yastanzi'u 'anil baul. Yang pertama ini tidak bersuci saat selesai pipis. Ini terutama kaum lelaki, mas-mas, para remaja, para pemuda yang kurang mendapatkan didikan orang tua, kurang mendapatkan didikan pesantren. Kalau pipis dia tidak bersuci. Gur dikipatke ngiwonengen. Terus disimpan lagi. Atau digesek kan ke tembok. Nanti kalau trepes piye kuwi? Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang pipisnya itu dia tidak bersuci, dia diancam dengan azab kubur. Wa amma hadza kana yamshi bin namimah. Jenazah yang mayat yang kedua ini, mayat yang kedua ini diazab kubur karena melakukan apa? Namimah, adu domba. Ya, nyebar wiso nandur tunggak kemaduh ngelincipi carang apa-apa. Menyebarkan bisa racun. Sehingga idunya itu idu gede. Lidah api. Suka menjadi apa? Provokator. Kesana kesini ngadu domba. Kemudian meruncingi bambu yang awalnya sudah rata itu diruncingi sama dia. Dan dia menanam pohon jelatang. Pohon yang bikin gatel itu loh, untuk mencelakakan orang lain. Ini sifat jelek. Ya, gimana Ustadz ya? Saya itu sebetulnya enggak pengen ghibah, tapi kok setiap kali ngelihat orang mendapatkan kebaikan itu hati saya mangkel lalu pengen menggibahnya. Doakan kebaikan, keberkahan bagi orang yang kita benci. Barakallahu fi malihi wa ahlihi. Barakallahu fi ulumihi. Barakallahu fi juhudihi. Kita mendoakan keberkahan, saudara kita diberkahi, kita juga akan diberkahi. Karena ada malaikat yang mengatakan walaka bil misli, dan engkau juga akan mendapatkan sama dengan apa yang engkau doakan terhadap saudaramu. Enak kan? Lebih baik saudara kita baik, kita juga baik, atau kita mendoakan laknat saudara kita, menghibah saudara kita, lalu saudara kita dibenci oleh orang dan kita juga menjadi orang yang buruk di mata Allah. Lebih baik dua-duanya baik daripada dua-duanya menjadi buruk. Atau antum bersedekah, benci sama orang itu kok jualnya laris terus, anaknya pinter-pinter, tanamannya subur-subur, mangkel saya. Untuk meredam kemangkelan ini antum sedekah, ya Allah saya bersedekah, pahalanya untuk si fulan ya Allah. Kalau bisa level itu luar biasa. Kemudian mendoakan apa? Kebaikan. Berarti antum melawan ya bisikan syaitan yang ada di dalam hati. Gitu nggih ibu-ibu nggih, mbak-mbak. Lisannya ditahan dari menggibah dan mengadu domba. Apalagi nanti musim orang nikah itu, emak-emak itu kalau membantu tetangganya yang lagi punya hajat, atau dia nyumbang, ngasih kado, wah suka omon-omon. Amit-amit jabang bayi itu kinahe loh ewoh mantu. Aku lah ku nyumbang ya 1.000 gur dikei jadah. Rasane orang ngalor, orang idul, kelet kabeh kok. Disuguh wedang ya rasane kaya uyuh jaran. Nak udzubillah. Wis sing ngajari sapa? Yang namanya jadah itu mesti kelet. Nek ora kelet mi intip. Sudah kalau memang niat nyumbang ya nyumbang, diikhlaskan, mau dikasih snack apa enggak. Ya, oh namanya sudah nyumbang itu ya sudah dianggap. Enggak mengharapkan apa? Kembali. Enggak ditulis itu. Nah, 1.000. Tukiyem 50.000 ditulis dalam buku kitab sucinya, disimpan gitu. Lalu dianggapnya itu sebagai utang. Begitu dia mantu, tukinah dulu disumbang 1.000 kan? Tukinah nyumbangnya 50.000. Dia mulai menggibah omon-omon. Amit-amit jabang bayi, nah raisin gue. Ndek ben aku nyumbang 100 kowe mbalekke 50. Ada enggak seperti itu? Tekorene ra wonge. Itu bahaya laten itu, mengakibatkan orang bisa bacok-bacokan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Berikutnya adalah bahaya laten lisan yang sering disampaikan oleh kaum bapak. Disebutkan di dalam kitab Al-Hussamul Maudhi fil Kalamil Fadhi, senjata yang tajam untuk memangkas, memotong ucapan-ucapan yang tidak berguna. Al-Hussamul Maudhi fil Kalamil Fadhi, disebutkan di dalam kitab itu, idza apabila sami'tum engkau mendengar ar-rajula, seorang lelaki, yuksirul amaniya, memperbanyak angan-angan, fil hadis, memperbanyak ucapan, ngomong, omon-omon, aniz zawajisani, untuk menikah kedua kalinya. Daurah, poligami. Kamu mendengar lelaki seperti itu, fa'lamu ketahuilah, annahu dajajatus soka'a, dia itu adalah pitik pekiran. Dajajatus soka'a itu, allatila tabidu, ayam yang sudah tidak bisa bertelur. Wala yumkinul istifadatu min lahmiha, dan tidak bisa digunakan dagingnya. Dagingnya pahit, sudah tidak bisa bertelur. Walakinnaha tutraku lita'isha ra'fatan biha, tetapi dia itu dibiarkan tidak disembelih karena kesian. Ya, ilman annaha tansurul fawda wa tusabbibul izaj. Dan si dajajatus soka'a ini pekerjaannya adalah menyebarkan kekacauan dan apa? Menyebabkan kebisingan. Jadi di mana-mana bising, di mana-mana cerewet, di mana-mana omon-omon bikin kacau. Ya. Mau nikah lagi tapi ora nikah-nikah. Jadi keluruk wae ning ora. Ora teladung, ora mendel. Itu juga merupakan bahaya laten apa? Lisan. Hati-hati. Ya. Jadi ibu-ibu para ummahat ini kalau suaminya sering ngomong nikah lagi enggak usah khawatir. Karena suami sampean hanya omon-omon. Yang bahaya itu kalau suami sampean diem, gelenggem, ayem-ayem, itu horor itu malah. Ya, diam tapi menghanyutkan. Sat-set, das-des, rakakean ngomong. Ngerti-ngerti langsung jebret gitu. Oh, ku tak bisa menerima hal ini. Jadi kalau bisa dihindari ya pembicaraan itu, kalau memang kita enggak ada niat hanya sekedar pengin bercanda, lebih baik dihindari pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Yang keberapa sekarang? Ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat dan juga kejahilan yang tidak memadharati. Jadi kita itu sebagai penuntut ilmu, kalau ingin mempelajari sesuatu, pilihlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu terapan yang kita butuhkan dan dibutuhkan oleh orang banyak. setelah tauhid, setelah sholat, setelah kewajiban-kewajiban agama, kita mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Dan saya sering mengajak para jamaah, wabil khusus para lelaki ini, untuk mempelajari beberapa hal sebagai berikut, karena dia menjadi salah satu sarana efektif di dalam dakwah ilallah. Yang pertama adalah menyembelih sapi. Benar apa enggak? Kalau seorang ikhwan dia berani menyembelih sapi dan bisa memotong sapi dengan cepat, tepat dan akurat, biasanya dia disegani oleh masyarakatnya. Gitu. Jangan sampai takmir masjid, pemuda masjid enggak bisa motong sapi karena enggak dapat jagal, akhirnya nyuruh preman. Wis lah gendho kae kon mbleh ngono. Kae kan kendel katanya. Akhirnya premannya datang. Eh, udut kok jupukno. Rokok saya ambilkan. Lalu kita jupukke rokok, tik dengan penuh kehinaan. Padahal dia enggak sholat, motong. Nauzubillah min dzalik. Sebagian kita itu justru semangat belajar manah. Belajar manah bagus enggak? Bagus. Ada sunnah manah, ada sunnah memotong hewan. Mana lebih kita dahulukan? Yang paling dibutuhkan oleh umat. Pernah enggak kita itu dimintai tolong, "Mas, saya mau minta tolong." "Tolong apa, Pak?" "Tolong kelapa saya dipanahke semua." Sampean kan atlet panah. Pernah enggak itu? Jarang banget. Belum pernah, Ustaz, malah saya ada minta tolong dipanahke. "Mas, tolong tetangga saya dipanah." "Kenapa?" "Utang orang nyaur." Belum pernah kita. Atau atlet bela diri, "Tolong tetangga saya yang lambeturah.com itu sampean hajar." Belum pernah. Tetapi kalau minta tolong dipotongkan kambing saya, sapi di masjid tolong dipotongkan, pernah enggak ini? Sering, malah kehabisan tenaga jagal. Saya di Klaten ada komunitas namanya Brigas. Waduh. Brigas itu artinya energik. Brigade Masjid. Itu menjelang hari H ini sudah orderan penuh, Pak. Motong di masjid ini, motong di masjid sana, motong di masjid. Satu hari bisa 3 sampai 4 lokasi. Sampai kekurangan kita. Ini para ikhwan sing ngaji iki do ngopo? "Kamu motong ya?" "Oh, saya enggak berani." "Terus ngapain?" "Saya ngumbah brodot aja. Bagian pertelean." Padahal Nabi itu memotong kurbannya sendiri. Dhuhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Nabi memotong sendiri. Ya. Maka skill ini bagi para pemuda wabil khusus ya, mari dipelajari. Yang kedua, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Yang ketiga, menjadi MC pernikahan. Jadi saya sering ditanya, pernikahan itu yang syar'i yang bagaimana toh? Antum harus pegang kunci-kuncinya. Satu, MC-nya sudah harus ngaji. Yang kedua, tukang tunggu son harus ngaji. Dua ini harus dikendalikan ini. Kalau enggak bocor, dedel duel enggak karu-karuan. Ya. Manten laki-laki sudah ngaji, manten wanita sudah ngaji, besan laki-laki, besan semuanya sudah ngaji. MC ne urung ngaji. Begitu duduk di pelaminan, MC-nya bilang, "Kepada tukang son kami harapkan untuk memutar lagu-lagu yang cocok dengan suasana." Ngantene apa? "Eh, aja mbok setel apa begitu?" Kan enggak mungkin toh, paling menggrundel ngene tok. Hasem-hasem ngene. Jadi MC ini harus orang sudah ngaji. Ini yang nom-noman belajar nge-MC dalam bahasa Jawa. Okay. Gimana itu kalau memulai MC dalam bahasa Jawa? "Poro sesepuh pini sepuh haji sepuh ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah gelodak-gelodak." Misalnya. Dipelajari. Kalau kita kalau di era Nabi itu orang-orang yang paling dihormati masyarakatnya yang pandai bersair kan ya, sampai ada lomba syair di pasar apa namanya? Pasar Ukab. Orang-orang yang fasih, orang-orang yang pinter itu biasanya dia menjadi sayyidul kaum. Lah kalau kita itu bisa menjadi MC pengantin apalagi sudah ngaji, maka untuk melakukan walimah sesuai syariat itu bukan hal yang sulit. Tukang sonya juga begitu. Kalau tukang sonya belum ngaji, letakkan dua algojo di situ. Nunggu nih. Klutik lah nyetel apa kowe? Boten. Boten. Tapi kalau enggak ada yang nunggu, waduh, di tengah acara dia nyetel koplo, nyetel dangdut. La ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Jadi menyembelih terus jadi MC manten terus berkhutbah. Apalagi yang sering dibutuhkan oleh masyarakat kita itu. Iya, betul. Memandikan dan mengkafani jenazah. Kalau hal-hal ini antum kuasai, meskipun antum masih muda belia, masih belasan tahun umurnya, antum akan dihormati oleh masyarakat. Bukan penghormatan yang kita cari, tetapi apa? Apa namanya? Oh, dakwah kita jadi diterima. Ya. Tolong di masjid jangan ada kalender-kalender yang ada makhluk hidupnya. Oh, nggih, siap. Karena kalau dia enggak mau nurut, kita enggak mau nembung manten, coto dia. Kita enggak mau motong sapi mereka yang kelabaan. Gitu ya. Jadi tolong ini skill-skill yang dibutuhkan ini dipelajari. Ilmun la yanfa, enggak usah dipelajari. Banyak tanya tentang ustaz, kok iblis itu kok beranak pinak? Anaknya banyak banget itu, istrinya iblis itu siapa? Syekh Saleh Fauzan ditanya itu. Man zaujatu iblis? Siapakah istrinya iblis wahai Syekh? Kata Syekh Saleh Fauzan, dulu waktu iblis menikah saya enggak dapat surat undangannya. Jadi saya enggak tahu. Ada orang bertanya, semutnya Nabi Sulaiman itu semut apa? Semut ngangrang apa semut hitam apa semut keripik? Apa semut gimana? Itu semua ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat. Kalaupun kita bodoh, kita juga tidak akan mendapatkan dosa. Alien ku enek apa ora ya? Tahu alien? UFO. UFO. Circle crop. Katanya itu bekas UFO yang mendarat di sawah. Ternyata cuma ulah isengnya orang tuh itu dulu. Mahasiswa jurusan seni malam-malam gak usah asik pari dibikin kayak bekas apa namanya UFO. Akhirnya geger ada UFO mendarat di desa ini. Ternyata hanya ulahnya anak yang kurang kerjaan malam-malam itu. Orang itu kalau kurang kerjaan gak menuntut ilmu gitu loh. Membuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak diijabahi. Ya, dengan begitu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, sebenarnya masih banyak itu ucapan-ucapan lisan yang bisa menjadi bahaya laten, ya. Tapi di antara yang banyak itu adalah ucapan-ucapan bid'ah. Ucapan-ucapan apa? Kebid'ahan. Wah, itu rusaknya, daya rusaknya luar biasa. Karena kebid'ahan itu merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan ada bid'ah yang mukaffirah. Penyebabnya apa di antaranya? Banyak. Al-jahlu bi'ahkamiddin, bodoh terhadap hukum-hukum agama. Taqdimul aql 'ala an-naql. Ya, dia lebih mengedepankan pikiran daripada daripada dalil. Ittiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. At-taqlidul a'ma, fanatik, buta. Itu semua al-ghulu fis salihin, ekstrim di dalam memperlakukan orang-orang soleh. Itu semua menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu dalam urusan agama. Kalau urusan dunia tidak mengapa. Hal-hal yang baru dalam urusan dunia. Wah, nek apa-apa bid'ah, kowe ning naik haji numpak onto kono. Saya maksud ya gelem numpak onto ning tukokno aku. Kemudian katanya bid'ah kok ceramah pakai mikrofon. Mikrofon ini urusan dunia. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Itu. Kenapa kok orang itu terjatuh ke dalam kebid'ahan karena mengedepankan akal? Ya karena dalil-dalil agama ditolak dengan akal pikirannya dia, seperti penetapan sifat nuzul. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Allah taala itu turun ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia main akal, loh, bukannya malam itu senantiasa berputar ya, tidak pernah lepas dari bulatan dunia, ya kan? Misalnya di Kebumen hari ini siang, di balik bumi yang sana itu sedang malam, kan gitu. Jadi siang itu muter saja. Demikian juga malam juga muter. Kalau Allah turun ke langit dunia saat sepertiga malam terakhir, ya berarti Allah itu cuma muter gitu saja, dan itu tidak mungkin. Itu akalmu yang berbicara. Ya, turunnya makhluk seperti itu, tapi kalau Allah turun, Allah turun dengan sifat turun yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah turun ya sudah kita yakini Allah turun, jangan main akal-akalan. Begitu. Dan nanti banyak asma wa sifat yang ditolak oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'attilah, ya karena dibenturkan dengan akal pikirannya yang cupet. Kenapa toh kalau orang wudu lalu batal kok yang dicuci mukanya, padahal yang buang angin kan pantatnya? Kenapa tidak dicuci pantatnya? Gitu ada orang ngomong seperti itu. Ya silahkan kalau mau nyuci pantat, kalau saya enggak mau. Kita itu sakit mata, periksa ke dokter, dokter mengatakan disuntik apanya? Pantatnya. Kenapa enggak protes? Wong yang sakit matanya kok yang disuntik pantatnya? Mbok yang disuntik matanya aja, apa gitu? Kan enggak kan? Maka at-taslim, berserah diri kepada Allah. Iya. Bacalah kitab Qawaid fi Ta'dhimid Dalil, tulisan Syekh Walid bin Rashid Al-Sa'idan. Itu kitab bagus sekali. Al-Qawaid fi Ta'dhimid Dalil, kaidah-kaidah di dalam mengagungkan dalil. Supaya kalau kita berhadapan dengan Al-Qur'an, berhadapan dengan hadis, kita termasuk orang-orang mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami memaksiati. Itu Ustaz mungkin yang bisa disampaikan, kita langsung. Oh ya. Saya yang bertanya. Oh ya, saya ada pertanyaan ini. Untuk para jamaah nanti ada hadiah berupa buku, saya tambah lagi buku Tolak Melarat Sido Sugih. Saya menulis buku dalam bahasa Jawa judul Tolak Melarat Sido Sugih. Tapi cuma ada tiga ini. Yang dua Jubu'un Aqidahmu Soka Al-Quran Sunnah, nanti ditambah sama buku-buku kecil ini. Pertanyaan yang pertama, saya tadi ceramah apa ya? Nasihat dari Imam Sufyan Tsauri. Apa tadi? Itu ngacung apa ngolet? Ternyata dia ngolet nih. Saya kirain tunjuk tangan. Apa nasihat Imam Sufyan Tsauri berkaitan dengan menjaga lisan? Pantal baju merah. Iya, benar. Mas siapa? Namanya? Toto. Dari mana, Mas? Tambang Sari, silahkan Mas Hadian. Saya langsung kasih banyak bintang entek kayak wis. Silahkan Mas, silahkan diambil ke depan Mas. Kenapa? Boleh, MC boleh menjawab. Ada hak khusus, ada jalur khusus. Pertanyaan berikutnya, penyebab, dua penyebab utama. Kalau penyebab kan banyak, tapi diantara penyebab utama seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Silahkan. Belakang. Ya antum. Ya antum. Ini tidak bersuci terus, tidak bersuci saat apa? Ya terus yang kedua. Ya namimah mengadu domba. Silahkan. Mas siapa namanya? Didik dari mana? Kewayuhan. Oh, kewayuhan. Saya tadi menyebutkan beberapa skill yang selayaknya kita pelajari sebagai seorang penuntut ilmu untuk memperlancar aktivitas dakwah kita di tengah masyarakat. Skill keahlian apa saja tadi yang saya sebutkan? Silakan antum. Memotong hewan kurban, memandikan jenazah. Satu lagi, supaya tiga. Ya, berkhutbah. Khutbah Idul Fitri, kemudian tarawih. Nah, Mas apa namanya? Supratman. Pakai WR enggak? Dari mana Mas Supratman? Tegal Kidul, nggih. Ya. Pertanyaan berikutnya apa ya? Saya tadi pertanyaan. Oh iya. Contoh ucapan lisan yang sangat membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tadi kan ada beberapa tuh. Sebutkan dua. Silahkan. Seperti ucapan dari sahabat dulu, Ja'alana Datul Anwa Amalamu. Ya, terus apa lagi? Satu lagi. Gitu ya, masuk nggak itu ya? Yang lain tuh tadi saya nggak mengucapkan itu kayaknya. Oh iya betul nih, silahkan. Terus pertanyaan nomor berapa? Apa ucapan seluruh anggota badan kepada lisan di waktu pagi? Apa welingannya seluruh anggota badan kepada lisan di waktu pagi? Setiap pagi seluruh anggota badan kita itu protes kepada lisan. Apa yang diomongkan kepada lisan ini? Silahkan. Bertakwalah engkau kepada Allah, terus. Karena kami semua tergantung kepada engkau. Mau dilanjutkan? Satu lagi. Karena kami semua tergantung kepada engkau. Satu lagi. Sa'srit. Jika engkau lurus maka kami akan lurus. Ya, silahkan benar. Dan itu termasuk perkara gaib ya. Ini saya lihat tangan saya enggak ngomong kok. Itu perkara apa? Gaib yang perlu kita imani. Ya, menyikapinya bukan dengan akal tapi dengan keimanan. Dan memang kenyataannya begitu. Hampir seluruh aksi-aksi jahat yang dilakukan oleh anggota badan kita itu bermula dari lisan, ya, korupsi karena lisan, membunuh karena lisan, berzina karena lisan. Na'udzubillah min dzalik. Hampir semuanya bermula dari lisan. Ini ada pertanyaan ya, saya bacakan pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihat untuk kami ketika terjadi perselisihan. Iya, perselisihan ya, di kalangan para ulama atau asatidz perihal musik. Bagaimana sudut pandang antum perihal musik? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Hadisnya sahih, Pak. Riwayat Bukhari, Nabi mengatakan la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Sungguh benar akan datang aqwamun min ummati, sekelompok kaum dari kalangan umatku, umat Islam, yastahilluna, mereka berani menghalalkan hira, zina, wal harira dan sutra, wal khamra dan khamr, minuman keras, wal ma'azifa, dan mereka berani menghalalkan alat-alat musik. Jadi kalau kita ini, kata Syekh Mansur Hasan Al-Salman, ketemu dengan orang, ketemu dengan ustaz, dia mengatakan bermusik itu boleh, selayaknya kita semakin yakin kalau musik itu haram. Menurut saya musik itu enggak apa-apa kalau tidak melalaikan, karena ilah dari pelarangannya itu kalau melalaikan. Lah kalau tidak melalaikan ya tidak apa-apa. Katakan kepada dia, saya semakin yakin kalau musik itu haram. Lah kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan akan datang sekelompok kaum dari umat Islam, mereka menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Lah siapa dia itu? Ya sampean ini orangnya yang menghalalkan musik. Jadi keberadaan sampean ini dan keberadaan orang-orang yang menghalalkan musik sudah dikabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah kita kaget, justru malah semakin ya yakin. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Sekarang sudah muncul. Apa ini? Mohon nasihatnya saat sedih difitnah, dijauhi tanpa sebab oleh orang yang dulu akrab. Saat bertemu orangnya rasanya ada rasa benci. Barakallahu fiik. Bersikaplah biasa dan sapalah dia, setelah itu selesai. Karena la yahillu lil muslimi an yahjura akhahu fauqa salas. Tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketemu salam, sapa. Kalau dia enggak mau akrab ya sudah, jangan memaksakan diri. Yang penting kewajiban kita untuk menyapa sudah tertunaikan. Kalau dia diam tidak mau menyapa, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah penyebab apa yang membuat dia menjadi benci itu. Kalau sudah ketemu, ya, jauhilah penyebab itu. Yang ketiga, berilah hadiah. Sesuatu yang disukai dan berharga bagi dia. Bukan cuma sekali, beberapa kali. Ya, didoakan, dikasih hadiah, berbuat baik kepada dia. Meskipun saat pertama kali mesti dia akan gengsi, moh rasa, bawa pulang aja sana, enggak apa-apa. Kasihkan anaknya, kasihkan orang tuanya, atau ditaruh di situ. Ya, nanti lama-lama Allah akan melunakkan hati orang tersebut. Kullu adawatin yurza zawaluha illa man adaka fid din. Setiap permusuhan itu bisa diharapkan akan hilang. Permusuhan, kebencian bisa diharapkan hilang. Illa man adaka fid din, kecuali orang yang memusuhi engkau karena faktor agama. Tidak bisa. Kalau urusannya sudah agama, maka seorang muslim itu harus al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berpasrah diri kepada Allah dengan tauhid, ya, kemudian mentauhidkan Allah dengan ibadah, dan berlepas diri dari ahli syirik, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya. Nabi Ibrahim juga mengatakan, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda. Mulai muncul permusuhan di antara kita, ya, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Tapi kalau benci hanya karena urusan ya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, itu masih bisa diharapkan apa? Hilang. Yang penting kita berbuat baik, yang ngasih hadiah, insya Allah lama-kelamaan akan hilang permusuhan itu. Tapi kalau permusuhan itu dilandasi karena faktor ideologi, itu yang sulit, itu yang susah. Kecuali ya saudara kita mendapatkan hidayah untuk menerima Islam, menerima sunnah ini, maka kita bersatu padu dan bersaudara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sebagai bentuk pengingat, nanti bisa dicek lagi bacaan syair di awal yang tadi saya sampaikan. Jangan takut kehilangan teman. Jangan takut kehilangan teman hanya karena kita mempertahankan prinsip. Sebagian orang itu gagal meniti jalan hijrahnya, menjauhi kemaksiatannya, karena dia takut kehilangan teman. Dia pengen berhenti minum khamr, tetapi masih berteman dengan para peminum khamr. Tinggalkan secara totalitas, ya khamrnya, ya orangnya. Maka Allah akan menggantikan teman yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan bagi dia ganti yang lebih baik lagi. Ya Allah, berikan pahala padaku atas musibah yang menimpaku, dan berikan aku ganti yang lebih baik lagi. Kiranya cukup sekian pengajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika terlalu panjang, semoga bermanfaat. Sekali lagi jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah, saya meminta halal. Ya, tapi tidak usah pakai acara halal bihalal. Cukup dimaafkan begitu saja. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.